belakang, mana yang di belakang? Loncat pelan-pelan, lama-lama makin tinggi. Sudah aku temukan arti nafas ini untuk siapa. Telah aku dapatkan alasan untuk kekal di surga. Jiwa menentukan, hati memilih untuk bicara tentang hanya nyata. Kebajikan merubah dunia. Seperti bintang, tangginya bersinar terang. Menjadi harapan, terang di telan masa. Tak pernah hilang, untuk jiwa yang abadi. Meyakini nurani, just put a soul into your heart. Put a soul into your heart. Put a soul into your heart. Clickers Jawa Tengah. Seperti bintang, takdirnya bersinar terang. Menjadi harapan, terang di telan masa. Tak pernah hilang, untuk jiwa yang abadi. Seperti bintang, takdir yang bersinar terang. Menjadi harapan, dalam di celah masa. Tak pernah hilang, untuk jiwa yang abadi. Meyakini nurani, just put a soul into your heart. Oh.